بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian fawaid al-fawaid, dan kali ini adalah kajian seri ketiga untuk kitab yang agung ini, yaitu kitab fawaid al-fawaid. Kita akan melanjutkan pembahasan bab ketiga dalam, atau subbab ketiga dalam bab akidah dan tauhid, halaman ke-23 insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa membaca sampai ke bab berikutnya, subbab berikutnya insyaallah. Dimulai dari tiga hak-hak tauhid, siapa yang mau membacanya? Silakan. Bab 3, hak-hak tauhid. Berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak rohnya. Ia mengakui kebodohan dirinya, mengakui keburukan perbuatannya, mengakui aib pribadinya, mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah, dan mengakui kezalimannya di dalam interaksi antar sesamanya. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar benar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilannya. Adapun jika Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka ia juga menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahannya. Kita mulai dari paragraf pertama. Berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabb-nya. Di awal dari ini, orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabb-nya. Pertama, siapakah Rabb itu? Siapakah Rabb itu? Dan juga apakah hak-hak Rabb? Pertama, siapakah Rabb? Rabb di sini berarti yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki. Hak-hak Rabb itu sudah tercantum di dalam kitab-kitab hadis. Dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal, hadis yang sangat masyhur, bahwasanya suatu ketika beliau berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa saja hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa saja hak hamba-hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba-hambanya berarti hak ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu demi menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja hak hamba-hamba atas Allah? Yaitu apa yang akan Allah berikan sebagai penunaian hak hamba. Kemudian Mu'adz pun menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya maha, atau lebih mengetahui. Allah wa rasuluhu a'lam. Dari Allah wa rasuluhu a'lam itu kita bisa dapat faedah sebenarnya, yaitu apa hukumnya ketika kita ditanya suatu hukum syar'i, kita tidak tahu atau kurang tahu, kemudian kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. apakah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau selama ini kita katakan Allahu a'lam, ya. Baik. Tetapi boleh enggak misalnya kita bilang Allahu wa rasuluhu a'lam? Nah, apa arti Allahu a'lam? Allah lebih mengetahui. Baik. Dalam perkara apa? Segalanya. Baik perkara syar'i maupun duniawi. Ya enggak? Misal duniawi, antum yang menjadi pelajar ilmu umum misalnya, ilmu dunia. Ditanya tentang apa itu ilmu antropologi. Tahu gambarannya, cuman remang-remang. Antum bilang Allah alam. Boleh enggak berkata seperti itu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kenapa enggak boleh? So, kan bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui? Nah, dan apakah ada suatu perendahan terhadap hak Allah jika kita katakan Allahu alam ketika ditanya ilmu dunia? Enggak. Nah, beda misalnya kita ditanya tentang kemungkaran. Misalnya apa nama album kedua Raja misalnya? Antum jawab Allah alam. Nah, ini pengejekan ini, perendahan. Nah, ini yang enggak boleh. Itu perkara duniawi, benar, dan Allah Maha tahu tentu saja. Tetapi Allah berlepas dari keburukan-keburukan itu sehingga enggak usah dinisbatkan Allahu a'lam. Nah, sekarang Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh enggak misalnya kita katakan, kita ditanya siapakah yang pertama kali menciptakan atau memasyhurkan lafal epistemologi? Atau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, silakan. Boleh atau tidak epistemologi? Hah? Ayo. Atau berapa cabang ilmu filsafat Yunani? Antum jawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Why? Kenapa? Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui hal-hal semacam itu. Hal-hal semacam itu maksudnya apa nih? Tentang filsafat. Oke. Okay. Sekarang itu poin katanya tidak boleh karena tidak ada dalil yang atau hal-hal atau nas yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui hal seperti itu. Oke, nanti kita rincikan lagi atau kita bikin kaidahnya. Sekarang ada seseorang punya handphone, ringtone-nya itu luar biasa, menggoyang. Nah, sholat jemaah bersama kaum muslimin, ada yang telepon dari luar, berderinglah ringtone-nya. Nah, sekarang antum ditanya, apa hukum orang ini? Apakah dia harus mematikan atau diam? Apakah dia diam atau mendiamkan HP-nya? Ya, diam atau mendiamkan sama di sini. Apakah dia diam dan mendiamkan atau membiarkan HP-nya itu berkicau? Atau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Ayo pikir. Boleh enggak menurut antum yang tadi bilang? Allah, iya iya, dijawab misalnya sesuai kemampuan, kemudian antum menjawab Allah, antum tambahkan Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh? Boleh atau enggak? Bolehkah? Ah. Ayo ayo, jawab boleh atau enggak? Jangan ngangguk-ngangguk. Anda enggak memberikan statement. Anda memberikan pertanyaan bukan untuk diangguki, tapi untuk diacungi jempol, diacungi jari, kemudian antum jawab. Boleh atau tidak? Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena saya tidak bisa membaca gerakan mulutnya. Karena Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat. Baik. Oke, alasannya bagus ya. Boleh tidak? Atau antum mau bikin perkara baru? Ya, apa? Dimatiin aja. Ah. Kias. Iya, iya, iya. Iya, tapi di sini yang dipermasalahkan, kita mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam dalam perkara ini setelah menjawab boleh atau tidak. Nah, gitu. Ya masalah antum harus matiin atau banting atau jual setelah itu silakan berijtihad misalnya. Tetapi pengataan pelafalan Allah wa Rasulullah a'lam setelahnya itu boleh atau enggak? Sah atau enggak? Sahih atau enggak? Ayo. Itu dia yang dipersoalkan, bukan dipermasalahkan, itu kasus lain ya untuk yang HP itu. Kalau tadi untuk dunia misalnya tentang filsafat, kita bilang Allah wa Rasulullah alam, nah ini perkara apa? Nah, tapi kalau misalnya untuk yang hukum syar'i atau religius, hukum syar'i, Allah lebih mengetahui dari kita, pasti. Dan Rasulullah SAW lebih mengetahui gak dari kita? Ya iya. Bener gak kalau misalnya kita bilang Allah wa Rasulullah alam? Alam artinya apa? Lebih mengetahui ya kan? Nah. Ya. Ya enggak? Misalnya anak mewarisi dari ibunya meninggal atau bapaknya meninggal berapa? Antum enggak tahu. Antum jawab Allah wa Rasulullah alam. Boleh enggak? Boleh. Rasul sudah wafat benar. Namun memang Rasulullah SAW lebih mengetahui daripada siapapun dari kita. Tentu saja secara mutlak. Apapun hukum syar'i. Pada intinya Rasulullah lebih mengetahui. Iya enggak? Iya. Nah berarti Allahu wa Rasuluhu a'lam masih berlaku enggak sampai sekarang? Masih berlaku. Tetapi bukan berarti dari kalimat Allah wa Rasulullah alam kita mengatakan Rasulullah SAW belum wafat. Enggak, bukan gitu. Tetapi pada dasarnya Rasulullah itu lebih mengetahui tentang Islam dan hukum-hukumnya dibandingkan pengikutnya. Pastinya. Antum baca Syarah Arba'in An-Nawawi. Hadis kedua karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum temukan faedah ini. Nah itu baru cuplik dari hadis belum lengkap ini. Ya Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Maka aku katakan Allah wa Rasulullah alam. Rasulullah bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, itu yang harus ditunaikan oleh hamba, mereka itu harus beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mencakup banyak hal. Ketika kita beribadah, baik itu ibadah sunnah ataupun wajib, itu dan juga kita melengkapi ibadah tersebut dengan niat yang ikhlas, berarti kita sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat keduanya, dan hak hamba atas Allah itu tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Kalau misalnya mau selamat dari azab kubur, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mau selamat di akhirat juga jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Enak kan? Gampang, simpel. Hak Allah apa? Kita sembah dan kita ikhlas dalam penyembahan. Sembah di sini macam-macam, bukan salat aja, zakat, sedekah, pergi haji, mengajar, mencari ilmu. Dan banyak semua hal yang bisa dijadikan ibadah. Dan hak hamba yang akan Allah berikan kepada hamba itu adalah surganya. dan tidak akan diazab selama benar-benar bebas dari kesyirikan orang tersebut. Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku atau saya memberi kabar gembira ini pada manusia? Rasulullah menjawab, la tubashirhum fayattakiru, jangan kamu beritahu mereka dulu, karena mereka tuh akan enak-enak, bermudah-mudah nanti. Nah, tapi hikmahnya ternyata sekarang semuanya bocor, semuanya dikasih tahu. Rahasia dikasih tahu, enaknya dikasih tahu. Mudahan, simple. Simple. Simpelnya gini, Rasulullah melarang jangan kamu kasih tahu dulu. Karena kalau kamu kasih tahu sekarang, orang-orang itu akan apa? Akan bermudah-mudah. Kalau sekarang kita udah tahu, tapi tetap apa? Udah mudah ini. Ya jadinya bermudah-mudah. Ah, cuman gini kok ibadah. Ya, ibadah doang, terus enggak syirik. Udah gampang. Udah gitu kok indahnya kalau misalnya mau lolos. Mudah kan? Mudah. Ya seperti juga surat Al-Asr. Gimana sih caranya supaya kita enggak rugi? Beriman, beramal, dan menasihati, tawasul bilhaq, menasihati dengan benar, berdakwah. Udah, iman, amal, dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Selesai. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Karena ini namanya syirik. Syirik itu ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Syirik kecil itu jadi riya diantaranya, atau sum'ah. Ketika misalnya kita melakukan perbuatan ibadah dan ternyata intinya itu adalah syirik kecil meskipun, maka sudah. Jika dari awal ibadahnya diasaskan oleh syirik, maka tidak diterima dan yang dapat adalah dosa. Karena apa? Karena menyalahgunakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyalahgunakan hak orang lain aja tuh orang pasti marah. Apalagi kita menyalahgunakan hak yang wajib kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada akibatnya yang jauh lebih besar. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah seseorang mati menabung dosa syirik itu enggak diampuni. Nah, syirik kita tahu syirik terbagi menjadi dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu mengkafirkan pelakunya. Ini masalah nanti udzur bil jahal atau enggak tahu atau masalah belum pernah belajar itu masalah lain, tapi ini kaidah asasinya begitu. Syirik besar mengkafirkan pelakunya. Syirik kecil tidak mengkafirkan, namun berpotensi tetap untuk mengkafirkan pelakunya. Karena apa? Yang namanya maksiat itu adalah posnya kekufuran. Secara mutlak maksiat apapun itu. Kaidahnya al-ma'siyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah posnya kekufuran. Segala maksiat itu kalau diterus meneruskan ujung-ujungnya bisa kekufuran. Dan intinya maksiat itu kalau kita perhatikan maksiat, pelanggaran berarti kufur nikmat. Ya enggak, pelanggaran apapun sebenarnya. Kufur nikmat. Nah. Tadi sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi yang sudah wafat dan masih menabung dosa syirik, enggak diampuni oleh Allah. Tadi ada syirik besar, tidak diampuni. Berarti apa? Kafir. Berarti apa? Azab kubur dapat, keabadian neraka na'udzubillah juga dapat, na'udzubillah. Itu yang syirik besar. Sekarang masalahnya syirik kecil nih. Apakah mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia wafat dan belum bertaubat darinya? Mungkin enggak diampuni atau enggak mungkin? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan lafal innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu syirik umum, syirik semuanya, baik yang mengkafirkan pelakunya atau tidak. Jadi misalnya naudzubillah kita masih punya, naudzubillah seseorang muslim masih punya sisa dosa riya dan belum bertaubat darinya, kemudian wafat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Maksudnya mengampuni dosa riya tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari dosa syirik kecil itu. Dan itu pun yang Allah kehendaki, jadi enggak mesti semuanya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, di antara ulama mengatakan bahwasanya dimaksud di sini yang tidak akan diampuni adalah dosa syirik besar. Adapun dosa syirik kecil, jika Allah menghendaki diampuni. Jadi dua pendapat yang wallahu alam, mungkin pendapat kedua yang lebih bisa kita ambil, namun tetap saja meskipun kita mengambil pendapat kedua, misalnya syirik kecil itu mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni walaupun seseorang muslim itu setelah wafatnya tidak bertaubat darinya, tetapi tetap saja ada liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Belum tentu. Jadi jangan pede dulu, insyaallah diampuni, jangan pede dulu, belum tentu. Apalagi meremehkan seperti ini, gimana mau diampuni gitu kan. Nah, itu tentang syirik. Jadi hak Allah atas manusia, atas kita semua adalah kita menunaikan ibadah dan bertauhid. Nah, itu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui kebodohan dirinya. Mengakui keburukan perbuatannya, mengakui aib pribadinya, mengakui kelalaian dalam memenuhi hak Allah, dan mengakui kezaliman di dalam interaksi antar sesamanya. Pertama, ia mengakui kebodohan dirinya. Siapa di antara kita yang lebih mengetahui? Apakah di antara kita, siapa yang paling mengetahui di antara kita dari manusia? Seberapa pengetahuan kita? Kita akui kebodohan kita. Maksudnya kita akui kurangnya diri kita dari segi pengetahuan, ya, dan juga dari segi sikap yang kadang-kadang kita tidak berdasarkan pemikiran yang matang. Kemudian mengakui perbuatan buruknya atau keburukan perbuatannya. Nah, keburukan perbuatannya itu seperti dalam khutbah hajah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kebodohan keberadaan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Cocok kan? Mengakui aib pribadinya. Karena tiada manusia, bahkan tiada makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya sempurna 100%. Kenapa? Karena ketidaksempurnaan yang Allah berikan kepada manusia adalah kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Tentu saja kalau kita sempurna semua. Lah, gimana? Nah, tetapi yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Dan itulah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dengan taqwim, bentuk yang terbaik. Antum bandingin sama bentuk jin misalnya. Ada di sini yang mau jadi pocong mirip? Enggak ada. Yang mau mirip kuntilanak? Enggak ada. Itu pun kuntilanak aslinya mungkin lebih mengerikan daripada itu. Enggak ada. Ada yang mau berbentuk ular di sini? Enggak ada. Mau berbentuk naga gitu? Enggak ada di sini. Tapi yang kita punya sekarang itu yang terbaik. Setelah itu apa ayatnya? Taqafalan istana fi asin raqib. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami radadnahu, ini diturunkan. Asfal. Asfal itu paling rendah. Mungkin aspal disebut aspal itu karena itu. Buat rendahan, buat jalanan doang. Asfal safilin. Safil rendah. Asfal paling rendahnya yang rendah. Jadi asfal itu artinya, kalau misalnya dalam bahasa Arab itu, bahasa Inggris, superlatif. Superlatif itu berarti ter atau paling. Ya. Sekarang safilin itu hal-hal yang rendah. Berarti kemudian kami turunkan dia ke serendah-rendahnya kerendahan. Kenapa? Karena menyalahgunakan, karena membangkak, karena terkena godaan. Berarti kita harus mengakui kebodohan kita dan mengakui keburukan perbuatan kita, mengakui aib pribadi kita masing-masing ada. Kadang kalau misalnya kita gak sibuk mengurusi aib orang, itu lebih tenang diri kita, yakin. Tetapi memang kita sekarang terlebih sudah terbiasa di jaring sosial. Kemudian kita biasa melihat berita di situs-situs, baik berita online atau berita di TV. Banyak hal maklumat yang kita ambil, atau pengetahuan, atau hal-hal yang bisa kita ketahui. Tetapi rata-rata itu apa? Rata-rata itu hal-hal yang sebenarnya ditinggalkan lebih baik dan dikonsumsi justru menjadi buruk. Ya enggak? Capek kan kita? Coba seharian, misalnya antum juga enggak punya HP. Itu terasa sepertinya enak. Kecuali bagi yang apa namanya, kerjanya di ini. Nah itu beda lagi. Enggak, kalau misalnya antum orang normal ya, enggak punya HP, putus koneksi internet, coba di desa bisa berpikir lebih jernih antum. Karena apa? Enggak ada yang bercampur nantinya. Coba aja. Atau begini, kita sekarang mungkin masing-masing punya Facebook ya. Buka Facebook, cobalah dalam seminggu antum enggak melihat berandanya, melainkan update status sendiri aja, update status ya, tanpa melihat beranda sendiri. Jadi enggak ada status orang lain tuh kita baca. Bedakan dengan ketika kita masih sering baca status orang. Bedakan nih ruhnya di sini. Kenapa? Karena banyaknya orang yang bicara enggak terserah dia dan sebagainya. Nah, sakitnya di mana? Di sini. Beneran itu. Kalau sekarang kita buka Opera Mini, dalam Opera Mini kita buka, ternyata anak nggak tahu kalau misal punya anak, ex punya anak, bekas punya anak, Opera Mini nggak bisa buka beranda. Alhamdulillah, nggak bisa ngeliat orang, nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Yang bisa buka profil doang. Alhamdulillah. Dan terasa sekali. Nah, kemudian potong pandangan dari berita TV. Gak usah lihat situs-situs berita. Enak. Yakin, enak. Cobalah antum. Atau kalau bisa antum merem sehari aja. Gak ngeliat orang. Seneng diri antum. Alhamdulillah, ana gak ngeliat fulan-fulan lagi. Ana gak ngeliat antum lagi. Karena kadang mata itu mengisyaratkan keburukan kadang-kadang. Pandangan. Kadang-kadang. Dan orang Indonesia kadang-kadang kan malu-maluan, tapi ketika tatap kena. Maksudnya kena di sini perasaan kan, wah kena. Kan? Ces gitu kan. Walaupun sama jenis, seperti ada sesuatu gitu dia. Matanya ini seperti ada sesuatu, padahal cuman hitam gitu aja, tapi dia menyimpan sesuatu. Coba kita tatap mata kucing lama gitu. Enggak ada sesuatu. Tapi tatap mata manusia, misal mata antum. Ada feeling ya sama saya? Nah, tatap mata manusia. Nah, karena ada kontak mata ini penting nanti. Nah, itu hati-hati. Kemudian mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah. Hak Allah apa? Satu, ibadah. Dan kedua, tidak berbuat syirik kepadanya. Kelalaian kita, imma kelalaian dalam beribadah secara tata caranya atau bentuknya, imma dari segi keikhlasannya. Dua. Kembali ke kalimat syahadat. Ke kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imma kita di asyhadu an la ilaha illallahnya yang kurang, imma di asyhadu anna muhammadar rasulullahnya yang kurang. Maksudnya apa? Imma kita ikhlasnya yang kurang, imma kita ittiba sunnahnya yang kurang. Itu maksudnya. Mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah. Imma kita kurang memenuhi hak Allah dalam keikhlasan, imma kita kurang memenuhi hak Allah dalam ittiba, pengikutan terhadap Nabi. Nah, ikhlas berkaitan dengan qalb, ittiba berkaitan dengan ma'rifat, pengetahuan kita itu. Kalau misalnya ikhlas saja tanpa ittiba, memang ikhlas, memang. Tetapi ittiba tidak ada karena bodoh, enggak tahu. Berarti bakal terjerumus ke bidah. Kalau misalnya ittibanya ma'rifat banyak, tahu banyak tentang sunnah, tentang amal, tentang ini, tetapi tidak ikhlas, jatuhnya kemana? Syirik. Imma syirik, imma bid'ah. Nah itu yang musuh kita semua. Dan mengakui kezolimannya di dalam interaksi antar sesamanya. Nah, setelah kita mengakui diri kita rendah, bodoh, keburukannya, juga kurangnya kita hablum minallah, sekarang mengakui kurangnya kita dalam hablum minanas, kezoliman di dalam interaksi antar sesamanya. Seperti sabda Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim mengasingkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari diasingkan karena apa? Karena marah. Tetapi kadang pengasingan itu terkadang disengaja itu membawa maslahat. Agar apa? Agar yang diasingkan bertaubat dan berpikir. Makanya ada dalam syariat namanya hajar. Hajar itu pengasingan. Orang misalnya yang suka berbuat onar, kita asingkan ke Nusa Kambangan misalnya, bersama ular-ular kobra di sana. Biar nyaho, gitu kan? Akhirnya taubat, insaf dia. Diasingkannya lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari doang enggak bisa hidup dia. Ya sampai ya jangan sampai mati sebenarnya. Terus hidup di situ biar sadar dia. Ya, itu hajar ada. Nah, itu namanya hajrul fa'il atau hijratul fa'il. Jadi itu pengakuan, dan pengakuan bahasa Arabnya adalah i'tiraf. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai para hambanya yang mengakui kesalahan dan kebodohan dan kekurangan dirinya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang berkali-kali mungkin Anda sampaikan, di antara doa atau pembuka doa yang terbaik sebelum kita doa pada inti permasalahan kita adalah doa Dzu An-Nun. Apa artinya? Doa apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah selain engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau dari yang mereka persangkakan dari kesyirikan dan kekufuran. Inni, sesungguhnya aku, kuntum ya zalimin, aku termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Nah, di sini i'tiraf, mengakui kezaliman diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kata Nabi, kalau antum ya wahai kaum muslimin memakai doa ini sebelum doa permasalahan antum, itu akan diistijabah. rajanya istighfar. Apa rajanya istighfar? Sayyidul istighfar maksudnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka. Khalaqtani. Nih, tiga kalimat pertama itu pengagungan kepada Allah. Setelah tiga kalimat pertama apa? Baru memulai perendahan diri kita. Kita saksikan. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Pengagungan bukan? Pengagungan. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Pengagungan? Pengagungan itu. Khalaqtani. Engkau menciptakan aku. Pengagungan bukan? Pengagungan. Tauhid. Penciptaan. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Perendahan? Perendahan untuk kita. Wa ana ala ahdika. Dan aku ada dengan perjanjian denganmu. Berarti connected dengan engkau ya Allah. Ya enggak? Dipahami? Pertama kita mengagungi Allah, mengagungkan Allah, kemudian merendahkan diri kita, kemudian kita katakan ada hablum minallah. Ya. Nah, sebagaimana surat Al-Fatihah yang tadi ikut tafsir Al-Aisar itu seperti ini juga ada faedahnya. Al-Fatihah pertama apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Pengagungan terhadap Allah bukan? Pengagungan terhadap Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pengagungan terhadap Allah? Iya. Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja milik hari pembalasan, masya Allah. Tiga ayat pertama, pengagungan. Kemudian setelahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menghambakan diri. Nah, sama enggak? Sayyidul istighfar itu doa terbaik, Al-Fatihah surat terbaik. Bisa nangkap sirnya enggak di sini? Rahasia bisa ditangkap. Bahwasanya ketika kita ingin berdoa, angkat, pujilah Allah Subhanahu wa taala, kemudian rendahkan diri kita. Nah, rendahkan diri kita dan katakan kita ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ketersambungan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menghambakan diri sekaligus kita menyatakan adanya koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Masya Allah. Tadi Allahumma anta rabbi, satu. La ilaha illa anta, dua. Khalaqtani, tiga. Tiga kalimat sebagaimana tiga ayat Al-Fatihah. Yang keempat, wa ana 'abduka. Wa ana 'ala 'ahdika, koneksi. Mastata'tu. Ya enggak? Semampu kami, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat. Nah. Pas. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Pas kan? Mengakui kebodohan dirinya, mengakui keburukan perbuatannya. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, kemudian mengakui bahwasanya nikmatmu lah atasku, engkau yang memberi nikmat. Wa abu'u bidzambi, setelah mengakui nikmat Allah, mengagungkan Allah, merendahkan, dan aku mengakui bidzambi, dosa-dosaku. Dah, udah selesai. Setelah kita memuji Allah, kemudian merendahkan diri dan menyatakan kita ada hubungan dengan Allah, apa isi intinya? Apa intinya? Faghfirli, ya. Antum hafal gak sih sebenarnya? Mudah-mudahan hafal ya. Gak hafalkan ini, hafalkan, hafalkan. Masya Allah, ini doa yang wajib untuk manusia, untuk muslim tuh hafal ini. Sebagaimana antum menghafal istighfar. Hafalkan sayyidul istighfar sebagaimana antum menghafalkan istighfar. Faghfirli, dan ampunilah aku, itu intinya. Ya. Ya, abu laka minimati karya, wa abu idambi. faghfir li. Nah, selesai belum? Kita puji lagi Allah SWT. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang bisa menghapus dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Masya Allah, lengkap. Makanya disebut Sayyidul Istighfar, karena awal pujian penghambaan, akhirnya masih pujian. Itulah doa yang terbaik, doa yang paling Allah cintai. Makanya kalau misal kita berdoa, akui rendahnya kita dan akui kemahaesaan, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutlah kita ini orang-orang yang zalim dan banyak salah. Kemudian sebutlah apa yang kita inginkan dari kebaikan. Minta pertolongan, minta ampunan, minta kenaikan, minta keilmuan, minta harta, minta kekayaan, silakan. Silakan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Ahmad ada beberapa riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu doa yang sering atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Bakar agar berdoa dengannya di tiap akhir salat. Imma ketika sujud terakhir, imma sebelum salam. Doanya adalah Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Gitu matannya. Allahumma, wahai Allah, inni zolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Nah, sekarang ayo kita perhatikan, kita cacah satu persatu kalimat. Allahumma apa artinya ya Allahumma? Ya Allah. Baik. Ya Allah. Dalam kalimat atau kata dua ini, ya Allah, itu ada enggak pengagungan? Ada. Wahai sesembahanku. Ya. Allahumma atau ya Allah itu pengagungan. Kita tidak meminta kepada teman. Kalau kepada teman cukup Febri. Atau kepada teman, ambilin dong. Kan? Tapi kalau kepada yang di atas kita, kita sebut nama terbaiknya atau nama-nama yang ia sukai. Ya Allah, Allahumma. Ya, enggak kita bilang ighfirli. Kan gitu. Enggak sopan. Sama paduka raja aja enggak mungkin kita kayak gitu. Apalagi sama rajanya, para raja. Nah, Allahumma pengaguan. Anta Rabbi, afwan, itu Sayyidul Istighfar itu. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathira. Sesungguhnya aku menzalimi diriku kezaliman yang banyak. Nah, lagi-lagi setelah mengangkat atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan isimnya, namanya, kita merendahkan kita, mengakui kezaliman-kezaliman kita. Kemudian memuji lagi, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Nah, sudah. Setelah memuji, merendahkan diri, memuji lagi, baru masuk ke intinya. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari Engkau. Warhamni, dan berilah aku kasihmu. Innaka antal ghafurur rahim. Lihat endingnya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lihat di sini, innaka antal ghafurur rahim. Atau wa huwal ghafurur rahim. Kenapa ghafur disandingkan dengan rahim? Kenapa? Yang pernah belajar tafsir dengan kita di Rawa Bambu tahu mudah-mudahan. Rahim. Rahim itu ditafsirkan oleh ulama khusus untuk mukminin, bukan? Khusus untuk mukminin. Itu ghafur apa artinya? Nah, ya udah. Orang kafir diampunin enggak? Enggak bakal diampunin selama belum masuk Islam. Makanya ghafurur rahim itu khusus untuk orang beriman. Nah, orang kafir enggak bisa. Enggak dapat. Ghufran enggak dapat orang kafir. Ya. Rahmat dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk kaum mukminin. Sehingga jika Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar benar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu tadabbur terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, Hakim. Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Misalnya kita mendapatkan hukuman di dunia karena dosa-dosa kita. Yang pertama, kita husnuzon kepada Allah selagi kita suuzon pada diri kita. Nah itu, jadi kita menemukan, oh ini karena dosa-dosa saya. Supaya apa? Supaya saya introspeksi diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka ia juga menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahannya. Tapi yang kaidah yang terakhir ini bisa juga istidraj, yaitu diangsur-angsurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan sampai di masa tertepatnya yang Allah kehendaki, tiba-tiba hancur begitu saja. Nauzubillah. Dan tiada seorang pun dari orang kafir yang tetap ada kekafirannya, melainkan itu merupakan istidraj. Itu merupakan istidraj. Walaupun mungkin kita juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi hidayah, bisa, dan kehendak Allah. Tetapi keumuman orang-orang kafir itu sekarang diberikan apa oleh Allah? Dunia untuk mereka semua. Istidraj. Kita lihat malam-malam acara televisi, tayangan-tayangan seperti itu. Ya, dengan megahnya lampu di mana-mana. Itu istidraj, bukan istidraj. Kelak Allah akan menghancurkan mereka semua. Ya. Percayalah. Itu istidraj semuanya. Biarkan mereka enak. Seperti yang dalam surat Muhammad mensifati orang-orang kafir. Ya'kulun, mereka makan. Wa yatamattu'un, dan mereka tuh bertamattu'. Tamattu' itu artinya penak-penaan. Seperti mut'ah kan artinya penak, nikah penak dewe, ya. Mut'ah, tamattu', ya. Nah, enak-enakan. Ya'kuluna wa yatamattu'una. Terus habis itu apa? Wa naru mathwal lahum, dan neraka itu tempat kembali mereka. Biarin aja, biarin. Wa yakun yatamattu'una seperti binatang ternak, biarin. Ntar wa naru mathwal lahum, dan neraka. Udah, kau udah seperti udah sampai neraka, ya udah. Enggak bisa apa-apa lagi. Orang itu juga menyadari, ini Anda baca dulu ya. Orang itu juga menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya semata-mata adalah karunia dan sedekah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak untuk menjadi pembanggaan di atas manusia lainnya. Jika Allah menerima amalnya itu, maka yang demikian merupakan karunia dan sedekah yang lain lagi untuknya. Sedangkan jika Allah menolaknya, ia menganggap kualitas amalannya itu memang belum patut ditujukan kepadanya. Ini seperti tadi stepnya. Yang paling pertama apa? Kita husnuzon kepada Allah dan kita suuzon terhadap diri kita. Apabila orang itu melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu diyakini sebagai akibat jauhnya ia dari Rabbnya, sehingga dia mengabaikannya dan tidak menjaganya lagi. Sebagaimana iman itu yazid wa yanqus, iman itu menurun bisa dan bertambah, menurun dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Nah, ketika melakukan suatu perbuatan dosa itu sebenarnya bercabang, dosa itu bercabang sebenarnya. Ketika kita berbuat dosa itu seperti khamr, ya, akan bertalian ke perbuatan lainnya. Nah itu diyakini, kita yakini. Dan tiada seorang pun dari kita kecuali pernah berbuat dosa, dan kita yakini itu dalam kondisi keimanan kita kurang atau ternafikan. Makanya dalam sabda Nabi, la yazni zani hina yazni illa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina itu dikatakan beriman. Dinafikan keimanannya. Kenapa? Karena dia tidak dekat dengan Allah, tidak digunakan keimanannya, dilepaskan keimanannya. Juga sarik atau pencuri, orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya, sehingga ia pun merasa butuh terhadap Rabbnya dan merasa telah menzalimi diri sendiri. Nah, telah menzalimi diri sendiri. Kalau misalnya seorang manusia berdosa, kok dipikir-pikir kita berdosa itu ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya berpikir. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa artinya itu? Sering ngomong seperti itu habis wudu misalnya, tapi ternyata enggak tahu. Nah, ini dia masalah. Allahumma ja'alni, ya Allah. Lihat, diawali dari apa? Pengagungan terhadap Allah. Ij'alni, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang at-tawabin. Apa artinya tawabin? Tawabin, tawab, apa arti tawab? Yang sering bertaubat berulang-ulang. Kenapa? Karena hikmahnya yaitu berdosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, gitu. Itu hikmahnya. Jadi ada semacam regenerasi, pertaubatan. Ada revolusi baru. Nah, setelah hancur taubat, bangun lagi. Hancur lagi taubat, bangun lagi. Begitu, tawab. Ya, jadi bukan sekadar taib, yaitu yang taubat begitu, tapi tawab, sering bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai itu. Dapat dosa, melakukan dosa, merasa bersalah, kemudian bertaubat. Tapi kemudian terjerumus lagi, merasa bersalah, bertaubat. Dalam artian ini memang bukan taubat-taubat bohong-bohongan, tapi benar taubat. Namun ternyata kemudian godaannya terlalu banyak. Ya, misalnya, misalnya di kampus yang banyak di sana bertebaran, bergentayangan akhwat atau perempuan. Di mana itu? Di mana kampusnya? Ya, di sini. Nah, misalnya sekali, wah, taubat. Besoknya susah, terjemur lagi, taubat lagi. Terus-terus kayak gitu. Tapi bukan berarti main-main. Memang karena kondisi yang sulit. Nah itu. Nah, di sini anak nggak menganjurkan, udah keluar aja gitu kan. Udah putus aja, maksudnya putus dari kampus. Enggak, bukan itu. Tapi tahan sampai 4 tahun kalau perlu, merem aja biar tenang. Jadi ketemu teman, organisasi, ya, kajian, merem aja. Nah, jadi orang yang melakukan dosa, kalau dia merasa bersalah kemudian ingin taubat, dia akan menyadari bahwa saya di balik dosa, di balik perbuatan dosanya itu ternyata berhikmah. Iya enggak? Mungkin pernah di antara kita lama gitu enggak pernah menangis di hadapan Allah. Mungkin enggak? Ya, mudah-mudahan mungkin. Lama. Kemudian yang kita rasakan apa? Seperti ada rasa kangen. Rasa rindu. Sepertinya tuh saya ingin mendapatkan air mata saya yang dulu. Kemana perginya air mata saya? Gitu kan? Dicari-cari bagaimana caranya supaya saya mendapatkan air mata saya dan sesenggukan saya seperti yang dulu. Bagaimana saya mendapatkan tergigilnya saya ketika itu. Tetapi gak ada, karena gak direkam. Nah, kangen, pengen seperti itu. Akhirnya mencari wasilah, yaitu perantara bagaimana caranya supaya kita bisa seperti dulu lagi. Nah, itu satu step yang bagus itu. Ketika sudah lama kita tidak mencurahkan perasaan kepada Allah, lama kita tidak nangis di hadapan Allah, itu ada hikmahnya. Nah, ketawa kan? Dua bulan misalnya gak pernah saya menangis misalnya. Berpikir pada dua bulan, ya Allah. Kemudian baru bermuhasabah, ternyata yang membuat mampetnya air mata keluar itu adalah kerasnya qalbu. Qaswatul qalb. Jadi antum jangan kira orang gagah, tegas. Kadang kalau misalnya kita lihat beberapa ustaz itu tegas dalam dakwah, itu tegas. Namun ketika di hadapan Allah itu seperti orang yang antum sentil tuh kayak jatuh. Bisa. Antum jangan kira misalnya ustaz serem, ketemu emang serem berwibawa. Namun kalau misalnya antum mengintip ibadahnya di hadapan Allah dalam kesendirian dia, itu antum mungkin pada saat itu antum sentil itu dia jatuh saking lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antum dapatkan orang yang kelihatannya lembut, ramah, enak, tetapi ternyata dia orang yang tidak pernah mengingat Allah. Tapi tetap aja kita menghukumi apa yang zahir bagi kita. Hanya minimal kita berhusnuzan. Itu aja. Nah, orang yang sudah lama tidak menangis, ia akan merasa kangen. Karena apa? Ia butuh. Butuh energi yang sudah hilang dari dirinya. Sebagaimana handphone itu butuh charge atau butuh charging. Dia butuh itu. Sekarat dirinya. Dia butuh koneksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, saya punya teman di tanah Sunda. Dia dakwah di kampungnya. Ada seorang bapak-bapak. Dia bertahun-tahun sejak muda enggak pernah nangis. Enggak pernah nangis. Tapi dia pengen nangis. Dia tanya ke teman saya, "Ustaz, saya itu pengen sekali ya Allah, pengen sekali nangis, tapi saya enggak bisa. Saya memaksa diri untuk menangis enggak bisa. Saya baca Al-Qur'an mau menangis enggak bisa saya. Gimana caranya?" Ya susah kok kayak gitu. Susah. Karena ini berkaitan dengan qalb. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya. Bagaimana dia berusaha ini? Tetapi cari wasilahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati orang. Sehingga suatu hari ketika bapak-bapak ini ikut kajiannya, teman saya kebetulan, dan ini takdir Allah, sedang membahas masalah orang tua, masalah ibu. Akhirnya dam yang telah lama membeku airnya atau tertahan tumpahannya selama bertahun-tahun tertumpah dia di majlis itu. Karena mengingat siapa? Orang tuanya. Nah, emang kalau misal kita bicara tentang orang tua, orang fasik sekalipun, yang fajir sekalipun, yang suka maksiat, bahkan orang kafir sekalipun, itu Allah berikan atuf, rasa lembut terhadap orang tua sebenarnya. Ada rasa itu. Itu fitrah. Fitrah sebagaimana orang tua secara fitrah mengasihi anaknya dan juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya. Jadi misal di antara kita hari-hari ini tuh terasa kok berat. Kemudian rasanya itu kangen terhadap suatu momen dalam kesendirian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita ingin menyendiri saja. Problematika ini dan itu sepertinya ingin dilupakan sejenak. Lama kita enggak memberikan curahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tiap hari kita curahkan apa yang kita rasakan kepada manusia. Itu kebalik. Itu kebalik. Berarti dia kurang beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalannya itu berat. Ibarat orang yang jalan di kakinya itu ada barbel besar, itu susah. Susah. Karena tidak meminta Allah melepaskannya. Maka kita minta Allah lepaskan itu semua. Kita katakan, kata kita katakan, kita ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala semua problematika kita dengan memujinya sebelumnya, dan juga dengan mengakui ini juga akibat saya, akibat hamba-Mu ini ya Allah. Akui itu, akui, berserah diri. Karena itulah Islam. Karena Islam asalnya adalah istislam, yaitu berserah diri. Kita berserah diri pada Allah, kita serahkan pada Allah. Karena kalau kita semua yang megang pendapat, itu berat. Imma qaswatul qalb, apa, kekerasan hati, yang kemudian akan mengakibatkan kematian hati. Mengandalkan diri sendiri, gak ada tawakal kepada Allah, gak meminta kepada Allah, itu bahaya. Bahaya, harus dicairkan. Itu maaf tolong, itu bahaya. Tadi saya bilang bahaya, benar bahaya kan? Nah, kalaupun Allah mengampuni dosanya, maka itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk paragraf kedua itu ada faedah. Kita kadang mendengar jika ada yang benar maka itu dari Allah. Jika ada kesalahan maka itu dariku atau dari setan. Ya, sering dengar itu di khutbah-khutbah. Apakah itu wajib? Enggak wajib. Apakah itu ada tuturannya dari salaf? Ada. Jadi itu bukan buat-buatan retorika orang-orang sekarang, bukan. Tapi itu sudah ada di kaum salaf. Alhamdulillah ditemukan dari Sya'bi dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, juga dalam Sunan Ad-Darimi dan dalam kitab-kitabnya Imam Al-Baihaqi. Dari Sya'bi beliau berkata bahwasanya Abu Bakar suatu hari diminta pendapat tentang kalalah. Itu salah satu bagian dari ilmu waris. Ra'aitu fil kalalati ra'yan. Aku punya satu pendapat tentang kalalah. Namun bukan itu ibrahnya sekarang. Ibrahnya adalah beliau berkata radhiyallahu anhu, fa in yaku shawaban famin indillah wa in yaku khata'an famin qibali wasyaiton. Jika itu benar pendapatku maka itu dari Allah, dan jika salah pendapatku maka itu dariku dan dari syaitan. Dariku dan dari syaitan. Berarti ini tawadhu, merendahkan diri. Dan alhamdulillah pendapat beliau lah yang sahih. Juga Ibnu Mas'ud juga berkata semisal itu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi para sahabat, para salaf pun menggunakan kalimat serupa. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri setelah kita berbicara tentang suatu sesuatu yang kita dapat. Nah, sebagai bentuk tawadhu kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ya. Itu faedah. Kemudian silakan dibaca, tolong dibaca halaman 24. Yang baca siapa tadi ya? Ya, fadhil. Inti permasalahan ini, hamba yang mampu menunaikan hak-hak rohnya akan memandang rohnya selalu berbuat baik kepadanya, dan sebaliknya ia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai dan suka menyepelekan. Dengan perspektif tersebut dia menyadari bahwa segala hal yang membahagiakannya semata-mata merupakan karunia dan kebaikan dari rohnya, sedangkan segala hal yang menyedihkannya tidak lain karena dosa-dosanya. Dan itulah wujud keadilan Allah terhadap dirinya. Teruskan. Dengan sikap seperti ini, apabila hamba yang mencintai Allah melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, dia akan berdoa, semoga Allah memberikan anugerah kepada roh-roh yang menghuni jasad-jasadnya. Demikian pula seorang yang dikasihi Allah, meskipun jasadnya telah bertahun-tahun berkalam tanah, ia akan mengingat betapa indahnya buah ketaatannya kepada rohnya di dunia. Dia juga akan mengingat kasih sayangnya kepada dirinya, serta mengingat rahmat dan anugerahnya kepada roh yang dahulu mendiami tubuh yang telah hancur itu. Baik, inti permasalahan ini, hamba yang mampu menunaikan hak-hak rohnya akan memandang rohnya selalu berbuat baik kepadanya. Dan sebaliknya, ia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai dan suka menyepelekan. Ini perhatikan kaidah ini. Seorang hamba yang mampu menunaikan hak-hak Rabb-nya, itu dia akan mendapati dua karakter. Karakter pertama, ia memandang Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pandangan, yaitu selalu berbuat baik kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu memberinya kebaikan. Dia memandang itu husnudzon selalu pada Allah. Dan dia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai dan suka menyepelekan. Berarti dua, husnudzon terhadap Allah dan suudzon terhadap diri sendiri atas kelalaian dirinya. Itu ciri karakter orang yang bertauhid. Orang yang menunaikan ibadah dan juga tauhid semampunya dia, sesempurnanya dia. Itu dua karakter. Dia tidak putus asa pada takdir Allah. Dia husnudzon terhadap Allah dan dia suudzon terhadap dirinya jika terjadi kesalahan. Itu. Coba antum bedakan dengan pecinta dunia, beda jauh. Antum bedakan dengan orang-orang sekuler. Beda, kebalik, kebalik. Orang sekuler akan suudzon terhadap Allah dan husnudzon pada diri mereka sendiri. Seperti yang terjadi akhir ini. Akan menghina Rabb Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan label Tuhan atau dengan label umum, tetap penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka husnudzon pada diri mereka sendiri. Tapi mereka suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencela syariatnya. Jelas, jelas yang mana yang benar, yang mana yang sesat itu jelas. Gak ada yang remang dalam masalah ini, gak ada yang remang. Antara yang menunaikan hak-hak Allah dengan yang memang tidak pernah salah itu kelihatan jelas. Pernah saya waktu di UI dulu, ada namanya Festival Timur Tengah namanya. Mengundang berbagai kampus, salah satunya dulu UNJ. UNJ dulu saya kalahkan dulu, alhamdulillah. Di presentasi tentang bahasa Arab. Tapi kemudian di tahun 2011, saya melihat ada satu kampus perwakilannya. Kata teman saya, kampus ini didisebabkan kepada Islam, benar. Ketika dilihat akhlaknya, kalimat-kalimatnya, ketawanya dan sebagainya, enggak ada cahaya wudu di muka itu, enggak ada. Cahaya Islam itu enggak ada di mukanya. Di muka-muka anak-anak ini. Tetapi membawa panji kampus Islam, naudzubillah. Enggak ada. Karena apa? Orang yang menunaikan hak-hak Allah dengan yang tidak itu jelas sebenarnya, jelas. Jelas. Dan antum pun sering kali merasakan, siapa aja sih di sini atau di sekitar antum yang tidak sholat, tidak punya adab, tidak pernah belajar, jelas kelihatan. Namun karena kita sesama manusia, kita membangun pertemanan. Tapi jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala jika ingin merendahkan suatu kaum itu akan memberikan mereka sesuatu yang indah ya, yang membuat mereka senang semua. Ya. Senang, ya serius. Istidraj seperti yang tadi kita bilang. Sampai kita melihat mereka itu kufur nikmat, bahkan bukan kufur nikmat saja, kufur billah. Karena beda dengan kufur nikmat dengan kufur billah. Kalau kufur nikmat itu masih mengkufuri nikmatnya. Namun kalau kufur billah, mengkufuri pemberi nikmat. Beda. Yang kufur nikmat itu yang masih kita katakan muslim. Kalau kufur terhadap mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala, keluar. Kelihatan Allah akan menghinakan mereka semuanya seperti itu. Nauzubillah. Dengan perspektif tersebut, dia menyadari bahwa segala hal yang membahagiakannya semata-mata merupakan karunia dan kebaikan dari Rabb-nya. Sedangkan segala hal yang menyedihkan tidak lain karena dosa-dosanya, dan itulah wujud keadilan Allah terhadap diri. Sebagaimana tadi perkataan salaf Abu Bakar dan Abdullah bin Mas'ud. Kalau misalnya kebaikan, maka itu dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada keburukan, maka itu dari diri kita atau dari syaitan. Karena tidak ada seorang pun dari kita, melainkan ada syaitan, korin, yang selalu membisikkan kita. Dengan sikap seperti itu, apabila hamba yang mencintai Allah, dia melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, dia akan berdoa kebaikan. Semoga Allah memberikan anugerah kepada roh-roh yang menghuni jasad-jasadnya. Maksudnya dia akan mencintai saudaranya yang meninggal pun dicintai. Nah, di sini dikatakan melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal. Apakah semua yang disebut kita cintai, kita lalu kita doakan kebaikan setelah meninggalnya? Iya, kalau dia muslim. Kalau kafir enggak boleh. Kalau kafir tidak boleh. Jadi di sini ada permasalahan mendoakan orang-orang kafir. Nah, ini ada tema tersendiri. Mendoakan orang-orang kafir. Bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam mendoakan orang-orang kafir? Bukan manhaj ahlul takraw sepak bola. Imam Nawawi menghikayatkan ijma' dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya dilarang mendoakan pengampunan terhadap orang kafir. Tetapi kalau misalnya mendoakan hidayah bagi mereka boleh? Boleh. Tapi mendoakan pengampunan boleh? Enggak boleh. Beda di sini. Kita mendoakan hidayah beda sama mendoakan pengampunan terhadapnya. Beda. Mendoakan pengampunan berarti supaya apa? Supaya bersih dia dosanya dan tetap kufur. Sedangkan mendoakan hidayah yaitu menuju Islam, baru setelah itu diampuni. Itu bedanya. Nah, sekarang bolehkah kita mendoakan pengampunan bagi orang kafir yang telah mati? Tidak boleh, meskipun itu orang tua sendiri. Tidak boleh. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku meminta pengampunan terhadap ibuku, tetapi mengizinkan aku untuk menziarahi kuburan ibuku. Dan yang lebih sahih bahwasanya ayah dan ibu Nabi itu wafat dalam keadaan tidak muslim. Itu sudah ada nasnya. Finar. Terus apa artinya finar? Ya. Di sini enggak masalah bapaknya ibunya seorang nabi kafir misalnya. Dengan ada Enos, tidak masalah. Lo istrinya nabi juga ada yang kafir. Anak-anaknya nabi juga ada yang kafir. Ibrohnya bukan di nasab. Ibrohnya di hidayah, dapat apa enggak? Itu, ya. Kemudian ya, bolehkah kita mendoakan hidayah bagi orang kafir? Boleh. Dalilnya, di antaranya Abu Hurairah mempunyai ibu. Ibunya itu adalah penentang Abu Hurairah dan Rasul. Ketika Abu Hurairah mendakwahkan kepada ibunya untuk masuk Islam, masuk Islam, justru ibunya berbalik, menjelek-jelekkan Nabi di hadapan Abu Hurairah. Ya, nabinya di tempat lain, namun dijelek, disifati Nabi dengan karakter-karakter yang buruk sekali. Sampai Abu Hurairah kemudian menangis sakit hati. Karena apa? Nabinya dicaci oleh ibunya sendiri. Nah, kemudian Abu Hurairah berlari kepada Rasulullah SAW sambil menangis, melaporkan, ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah, doakan ibuku. Doakan ibuku. Ya Rasulullah, doakan ibuku. Rasulullah pun berdoa, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, nah, Allah lagi, ya Allah, fahamkan, ihdi, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pulang. Dia pulang kemudian mendapati ibunya, oh, ibu sedang mandi, kemudian memakai kerudung dan semacamnya. Ibunya langsung lapor ke Abu Hurairah, anakku, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan tiada Muhammad Rasulullah. Tiada Rasul, wahai Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Langsung masuk Islam dengan doa Nabi. Langsung masuk Islam. Hidayah milik Allah. Maka Abu Hurairah pun menangis. Kemudian kembali kepada Rasulullah. mengabarkan berita ini kepada Rasulullah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku sebagai orang yang mencintai kaum muslimin dan dicintai kaum muslimin. Maka Abu Hurairah dan ibunya pun didoakan oleh Rasulullah sebagai dua orang yang mencintai kaum muslimin dan yang kaum muslimin mencintai dua orang itu. Akhirnya dicintailah mereka dan mencintailah mereka. Doanya Rasulullah terhadap orang, terhadap sahabatnya dan terhadap ibunya. Nah, di sini kita bisa mengambil ibrah. Ketika misalnya orang tua kita belum Allah beri hidayah, kita sudah mendakwahinya dengan baik-baik, ternyata dilawan. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkuatkanlah kalbu kita untuk bertegar diri, dan kuatkanlah dengan doa dari orang lain juga. Ya. Karena qalb disebut qalb karena inqilabnya, yaitu apa? Mudah bolak-balik. Seseorang yang tadinya melawan sekali, sangat melawan, bisa menjadi orang yang sangat teman, berteman dengan kita. Makanya kita diperintahkan untuk mencintai teman sekadarnya dan membenci musuh sekadarnya. Sekadar hak dia dibenci. Jangan berlebihan. Karena suatu saat bisa saja dia berbalik. Yang jadi tadinya teman ternyata adalah musuh dalam selimut, dan yang tadinya musuh ternyata dia mengetahui kebaikan kita dan menjadi teman kita. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar salah satu dari dua orang ini memperkuat Islam. Siapa? Abu Jahal dan Umar. Yang ketika itu adalah dua orang yang paling melawan Islam, yang mana neraka itu sudah benar-benar terlihat di dalam gencarnya permusuhan mereka. Tetapi dengan doa Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Umar dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih. Dengan kekerasan yang dimiliki Umar, Umar menjadi tonggak Islam ketika itu. Jadi jangan remehkan orang-orang yang misalnya sekarang mungkin kita lihat dia begitu dahsyatnya dia melawan kita. Bisa jadi dengan doa orang-orang yang ikhlas dan doa orang-orang yang soleh dan berilmu, itu Allah istijabah sehingga berbalik. Jadi jangan putus harapan misalnya kita mendapati perlawanan di keluarga, perlawanan di masyarakat, perlawanan di kampus, perlawanan dimanapun. Ketika kita tetap istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita reward. Yang paling penting itu ini. Tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Suatu hari ana pernah bertanya pada dosen tafsir ana masih ingat waktu di kampus. Pertanyaannya simpel. Di kajian tafsir. Ini dosen yang alhamdulillah ana uhibbuhu fillah. Ana bertanya pada beliau setelah sesi ya, tanya jawab lah, kajian, bukan kajian, dars biasa kitab Fathul Qadir tafsir. Ana bertanya simpel aja, mata Nasrullah. Mata Nasrullah, apa artinya? Kapan kemenangan dari Allah? Udah gitu aja. Jawaban Qur'ani apa? Ala inna Nasrullahi qarib. Sesungguhnya kemenangan dari Allah itu dekat. Ya kan? Jawaban dari Quran seperti itu. Tetapi apa tafsirannya? Apa maksudnya ini? Kita gak menang-menang kan? Apa maksudnya ini? Kemenangan Allah itu dekat. Hari kiamat itu dekat. Ya enggak? Yang ketika sudah terjadi kiamat, Allah akan pasti memenangkan yang adil, yang benar, yang hak. Pasti, pasti. Itu pertama. Kemudian jangan kita mencari legalisir kemenangan secara formal. melainkan lihat kemenangan di sini. Ketika antum dihujat, dicaci maki, dihina oleh masyarakat di sekitar, tapi ketika ini tenang, itu antum menang atas mereka. Menang. Tetapi ketika antum hanya disentil sekali, trek. Kemudian antum kosong, bisa antum kalah oleh sentilan kecil. Itulah kemenangan. Itulah kemenangan. Dan itu baru satu kemenangan di hati. Insyaallah, kalau terus bersabar bahkan sampai ridho terhadap qadarullah, tunggulah kemenangan berikutnya. Tunggulah kemenangan berikutnya. Ya. Jadi bersabarlah jika kita mendapatkan ujian yang sangat-sangat dahsyat. Setiap orang punya ujian. Setiap orang punya ujian. Setiap orang punya pikiran. Setiap orang punya permasalahan. Kadang di antara kita ada yang berpikir orang tua kita ternyata belum Allah beri hidayah. Kadang di antara kita yang berpikir anak kita begitu bandelnya di sekolah dan di rumah. Dan juga pikiran-pikiran lainnya. Semua itu kalau difikirkan kita bisa stres. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjalan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat. Itu pun di antara kita ada yang jarang berdoa. Jikalau misalnya kita menyempatkan berdoa bertubi-tubi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus continue. Itu insyaallah akan diberikan jawabannya. Minimal kemenangan pertama, kemenangan di qalb. Kemenangan kedua, kuncinya terlihat di realita jawabannya. Insyaallah akan ada jawabannya. Baik, tadi tentang doa. Kemudian semoga Allah, atau demikian pula seorang yang dikasihi Allah meskipun jasadnya telah bertahun-tahun berkalang tanah, ia akan mengingat betapa indahnya buah ketaatannya kepada Rabbnya di dunia. Dan dia juga akan mengingat kasih sayangnya kepada dirinya serta mengingat rahmat dan anugerahnya kepada roh yang dahulu mendiami tubuh yang telah hancur itu. Kita mendoakan orang kafir untuk hidayah. Minimal kita mencontohkan yang terbaik di mata orang kafir, supaya mereka mendapatkan hidayah, menjadi wasilah, perantara hidayah. Tidak masalah kita mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah pada si fulan, pada sang fulan atau si fulan. Tidak masalah. Tadi pagi jam 2, 3 jin masuk Islam. 3 jin masuk Islam. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Ini bukan lawakan ini. 3 jin masuk Islam, alhamdulillah. Allah masukkan mereka ke Islam, alhamdulillah, ya dengan perantara anak, alhamdulillah. Dan sebelumnya anak doakan masing-masing mereka, ya Allah berilah jin ini hidayah. Bingung kan? Khurafat ya? Jin. Jin beneran. Jin yang tadi setan yang terkutuk. Jin. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya. Enggak. Iya, ini kebetulan aja. Maksudnya tadi pagi. Korelasi dengan ini. Kita mendoakan untuk orang yang kafir. Yaitu jin yang merasuki tubuh manusia. Dan yang banyak jinnya. Ganti-gantian. Dan yang dibaca dari itu bahwasannya mereka itu suruhan. Rata-rata itu santet kan. Banyak jin-jin suruhan, kroco-kroconya. Yang sebenarnya itu mereka terpaksa untuk begitu. Karena ada induk semangnya atau rois, ketuanya. Rois ya. Rois ketuanya ada. Ada. Nah, kalau kroco-kroconya itu kan sebenarnya ikut-ikutan. Kita nasihati, kita dakwahi. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah, ya Allah berilah hidayah pada jin ini. Jadilah dia baik. Kita nasihati. Dakwah itu. Akhirnya mau syahadat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ikut bismillahirrahmanirrahim. Syahadat, syahadat. Yang tadinya ada yang Kristen, ada yang enggak ada agama dan sebagainya. Tadi jam 2. Alhamdulillah. Akhirnya masuk Islam, sembuh semua yang tadinya kan dengan izin Allah cukup disentil gini aja tek, hancur tangannya. Ketika masih berupa setan yang terkutuk. Karena lemah, setan itu sebagian besarnya itu tidak punya apa-apa. Antum baca dengan keimanan antum, mulai sentil aja, hancur, sakit, sakit, kesakitan. Tapi setelah syahadat dia berterima kasih. Ternyata yang didapatkan itu benar-benar bercahaya. Beda atmosfernya ketika dia masih syaitan, kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya ada orang Kristen ketika itu ya mungkin, wah saya juga pengen gitu jadi seperti ini. Tapi itu benar, tiga jin. Sebenarnya ada lebih dari tiga, mungkin lima atau berapa, tapi yang lain gak mau. Alhamdulillah, itu doa terhadap jin kafir yang kita gak kenal tadinya. Dan Allah kasih hidayah. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bahkan itu sesuatu yang biasa itu. Biasa itu. Kita suruh kamu sekarang bergaul dengan jin-jin muslim, terutama yang di masjid. Dan juga di masjid ini mungkin teman-temannya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita mereka. Saudara seiman. Ya. Yang mendengar kajian ini dari kaum jin dan juga manusia, semuanya saudara. Semuanya saudara. Kita saling berdakwah satu sama lain, yaitu kepada manusia yang kafir dan juga pada manusia muslim, dan juga jin pun begitu punya tugas. Tapi ya di sini tugas kita ya bukan kita mencari jin, mana jin, kemudian memasukkan mediumisasi, srek masuk, kemudian kesempatan siapa ini? Siapa ini? Nah, kemudian taubat kamu lah, yang ngundang siapa? Yang masukin siapa, gitu kan? Buat apa dimasukin, kayak enggak ada kerjaan. Ya jin biarin aja, jin bebas. Kalau dia masuk macam-macam baru kita kasih ancaman. Itu jangan justru kita nyari perkara ke tempat serem nih, misalnya nih kan ini lumayan nih, ah kosong nih, banyak itu di situ gelantungan kelelawar banyak, taruh Edo di sana, Prabowo taruh di sana, ya antum taruh di sana, ujiannya kesurupan. Nah baru siapa ini, ayo taubat kamu, apa urusannya gitu kan, nggak ada kerjaan. Nah, kecuali bagi yang memang tiba-tiba kesurupan dan sebagainya itu layak kita dakwahi. Ya. Baik, atau ini memang mendung atau gimana? Ya, tanya jawab. Ya. Ini enggak apa-apa kita dua halaman enggak masalah. Hah? Enggak apa-apa. Enggak, nanti antum menuntut ana lagi. Ini kok dua halaman doang, padahal buku banyak. Ntar marah-marah, ntar antum demo di luar enggak mau masuk. Hah? Hah? Woles. Ya kirain gitu loh. Woles kasih. Mengenai perkataan di akhir majelis atau khutbah. Yang benar dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Itu memang berisi pengakuan pada Allah, perendahan kepada Allah, tapi itu apa dengan kepada manusia. Juga bagaimana dengan perendahan diri kepada manusia ini ya Ustaz? Karena di hadapan manusia banyak. Kita manusia hanya merendah hati kepada manusia. Rendah hati dengan rendah diri beda enggak? Beda. Kalau rendah hati itu berarti apa ya? Apa rendah hati? Rendah hati itu hanya untuk hati terhadap manusia. Kalau rendah diri, gimana bedanya? Bagaimana bedakannya? Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Dua-duanya itu tawadhu dan juga tentang takabur dan tawadhu, ya kan? Nah, apa di sini bedanya rendah hati dan rendah diri? Gimana? Kalau misalnya rendah hati itu wajib untuk manusia terhadap manusia gitu. Tapi kalau misalnya rendah diri itu wajib terhadap manusia di hadapan Allah Dan yang otomatis jika seseorang merendahkan diri pasti hatinya rendah gitu. Begitu. Atau gimana? Ini istilah bahasa Indonesia aja sebenarnya. Ya enggak? Dalam bahasa Arab apa arti rendah diri dan rendah hati? Ya tawadhu, udah selesai. Nah, sekarang apa batasannya kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan merendahkan hati di hadapan manusia? Batasnya masing-masing ada. Merendahkan hati di sini apa? Kalau merendahkan hati, takabur itu juga tidak boleh. Tetapi kalau misalnya merendahkan diri, apa meninggikan diri ya. Tetapi meninggikan diri dalam artian harga diri itu wajib. Wajib itu. Ya enggak? Harga diri muslim dengan muslim lainnya ada, terlebih di depan kaum kafir. Nah, makanya di sini istilah aja merendahkan diri maksudnya merendahkan harga diri. Dan itu hanya untuk manusia. Enggak boleh. Karena kita masing-masing punya harga diri. Kalau misalnya merendahkan harga diri di hadapan manusia itu boleh, maka sekarang antum buka aurat, buka apa? Harga diri antum rendah. Tetapi kalau misalnya dinisbatkan atau ditujukan kepada Allah, rendah diri di sini artinya penghambaan secara mutlak. Penghambaan secara mutlak. Karena asalnya manusia itu hamba dan di bawah. Kemudian asalnya manusia dengan manusia lain itu sama. Ya enggak? Sehingga enggak ada yang rendah, enggak ada yang ini, tapi harga diri tetap dijaga. Nah, manusia itu sama, tetapi yang membedakan adalah ketakwaan. Sehingga harga diri orang yang bertakwa itu harus lebih dijaga daripada harga diri orang yang tidak bertakwa. Sementara rendah hati itu berkaitan dengan segala hal, yaitu tidak sombong. Tapi ini hanya masalah istilah. Hanya masalah istilah yang misalnya diracik sendiri-sendiri masing-masing itu paham insyaallah. Enggak bisa dinyalain apa ya. Bagaimana cara menanamkan tauhid pada orang yang baru mengenal Islam? Mengenal Islam ada dua. Mengenal agama Islam atau mengenal agama Islam dengan manhaj yang sahih. Nah, ada dua versi. Maksudnya yang mana nih? Kalau mengenal Islam secara mutlak yang tadi baru kafir kemudian ke Islam, itu ada sendiri metodenya. Kalau mengenal Islam, baru mengenal Islam, yaitu Islam yang sesuai dengan sunnah, ini juga ada kondisinya. Mengenal Islam dari orang yang tadinya kafir, yang paling pertama itu jangan singgung masalah kecil yang diperdebatkan di kalangan kaum muslimin, tapi singgung masalah sebagaimana ayat-ayat makkiyah, yaitu tentang akidah. Jangan singgung di sini dulu masalah isbal misalnya, kemudian masalah yayasan boleh enggak hukumnya. Capek nanti repot dimikir, ini kok masalah kayak gini aja diributin. Gitu kan? Nah, itu bagi yang baru mengenal Islam. Adapun bagi yang baru mengenal Islam dengan manhaj yang sahih, yang paling pertama itu akhlak. Akhlak. Yaitu antara antum dengan orang yang baru datang majelis misalnya. Ya enggak? Akhlak di sini yaitu muamalah antum. Berbaiki muamalah dengannya. Syukur-syukur dia itu mau ikut kajian gitu kan. Jangan antum picingkan mata, wah ini orang beda sendiri. Kemudian enggak ada yang mau bergaul dengannya. Jangan, justru ini kesempatan untuk antum untuk mengubah dirinya menjadi yang lebih baik. Gitu. Ya itu orang yang baru mengenal Islam dengan manhaj yang sahih. Karena apa? Karena antum sama-sama Islam. Di sini antum enggak perlu banyak-banyak memperkenalkan Tuhan kita Allah, kemudian Allah mencipta alam, kemudian lo kira gua enggak tahu gitu kan nanti gua baru tahu gitu aja. Nah, tapi step by step pendekatan. Kalau misalnya mengenal Islam baru, murid Islam benar-benar baru benar-benar itu dengan sebagaimana kita mempelajari ayat-ayat yang turun di periode Mekah. Wasallam. Saya ingin bertanya, bolehkah seseorang menghindar dari temannya untuk tinggal bersama dalam satu pekerjaan karena ia khawatir timbul sifat hasad padanya? Namun ia tetap bersikap baik ketika di belakang atau dia sedang bersamanya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Antum paham pertanyaan ini? Atau antum juga tidak berusaha untuk memahaminya? Paham gak? Tidak paham. Bolehkah seseorang menghindar dari temannya untuk tinggal bersama dalam satu pekerjaan karena ia khawatir timbul sifat hasad pada teman tersebut atau pada dirinya? Gak tahu nih. Yang ini kembali ke siapa domirnya nih? Namun dia tetap bersikap baik, baik ketika di belakang atau dia sedang bersamanya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Oh, mungkin saya ini, dia ini. Dia hindarilah orang yang misalnya kita khawatirkan ada timbul sifat hasad. Karena kadang-kadang ketahuan, orang yang hasad terhadap kita tuh ketahuan dari gerak-geriknya dan dari lisannya. Dan sepertinya ada isyarat sinyal-sinyal dari matanya, orang yang hasad. Tapi sebagian orang gak bisa membaca itu. Sebagian orang gak bisa membaca itu. Nah, yang seperti ini, sebagian memang terutama kaum perempuan yang mudah hasad, itu hindarilah berbicara dengan orang-orang seperti itu. Hindarilah, meskipun dalam urusan membela, bahkan dalam urusan membela, membela diri atau membela teman bahkan. Misalnya ada teman, ini untuk perempuan terutama, misalnya temannya dijelek-jelekan oleh teman yang lain. Nah, antum kalau bisa jangan melerai bahkan. Karena melerai apa? Akan menjadi MLM hasad atau MLM kebencian. Nyambung nanti kebenciannya berantai. Situ juga kena ikut. Nah, seringkali gitu. Yang melerai siapa? Ikhwan aja. Damai nanti jadinya. Hah? Damai enggak? Atau bakal timbul yang lebih seru lagi? Kalau bisa cari yang berwibawa dari orang tua kalau ada perceraian atau hal seperti ini antara akhwat. Ya, karena perseteruan antara wanita dengan wanita, jambak-jambakan, main adu mulut dan sebagainya, itu nanti akan ada dua kubu, imma ini. With us or against us. Gitu aja. Kalau misalnya situ ngebela sana, berarti situ sama sana, berarti situ musuh kita. Itu seperti itu banyak terjadi, terutama di jaring sosial. Yang mana satu sama lain sebenarnya belum pernah bertatap muka, tapi terjadi. Nah, ini hasad antara satu dengan lainnya kemudian terumbar kemana-mana. Dan itu setan bermain di situ. Ya, setan bermain di situ. Bahkan setan sendiri pun dari kalangan jin bisa hasad kepada manusia kemudian menyerang manusia. Terutama kaum wanita. Terutama yang cakep, terutama yang punya kelebihan, itu bisa jin atau dari ya setan dari kalangan jin yang perempuan yang seumur dengannya itu bisa. Kemudian terkena ain dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, tuh bisa seperti itu. Jadi hindarilah teman yang seperti ini dan juga hindari membicarakan dia di hadapan orang lain. Ya, karena jangan antum kira antum berbicara tentang orang lain misalnya, ya. Misalnya antum bicara tentang antum di belakang, antum bicara tentang antum di belakang antum, setan mendengar, kemudian setan mengabarkan kepada antum. Itu yang dinamakan nanti kena, nanti pandangan matanya itu kena nanti. Ngerti nggak di sini maksudnya? Kayak gitu. Jadi antum bicara tentang dia di depan antum aja, dia nggak ada. Setan dengar, ya setan melihat kita dan kita nggak melihat setan dari kalangan jin ya. Kemudian setan menghembuskan ini ke dia, ditambah-tambahi, dikompor-komporin. Akhirnya lama-lama kok ada perasaan ketika dia melihat Ana juga nggak suka, dan Ana juga nggak suka dia. Itu jadi nantinya. Jadi gitu caranya. Maka hati-hati dengan kontak mata. Hati-hati dengan kontak mata. Nah, insya Allah di sini ketika Ana berkontak mata nggak ada yang seperti itu ya. Tentang pendapat Allah mungkin mengampuni dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Bagaimana agar kita menjadi orang yang dikehendaki Allah diampuni setelah berdosa syirik? Caranya adalah berdoa terus dan ikhlas. Dan sekali lagi sering mengucapkan atau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sering-sering. Ya Allah, bantulah aku berzikir mengingat-Mu dan bersyukur pada-Mu dan beribadah dengan baik terhadap-Mu, terhadap Engkau. Itu sering-sering ya. Berusaha terus lafalkan doa itu, ingat terus doa itu dan hadirkan penghayatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi suami yang enggan mengaji, baca Al-Qur'an dan salat berjamaah padahal sudah dinasihati? Ana minta pendapat antum gimana? Tergantung kondisi ini ya. Besok-besok tolong soal rumah tangga mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada yang lain ya, karena memang gimana ya? Untuk menasihati misalnya laki-laki, laki-laki itu egonya memang tinggi ketika memang sudah sulit-sulit. Dan kadang kesulitan itu juga kita cari penyebabnya. Apakah karena karakter dari sananya, didikan dari orang tua ya dulu pertama. Itu satu. Atau memang dia menyimpan jimat. Dua. Atau hal lain. Ya. Lagi-lagi tentang mistis ya. Tapi benar ini. Setan seneng keretakan rumah tangga. Hati-hati kalau misalnya suaminya datang ke dukun misalnya, diam-diam cari misalnya di baju, ternyata saku bajunya ada panah-panah dan sebagainya. Wah, jangan-jangan orang yang pergi ke dukun itu anti berjamaah biasanya. Kalaupun dia berjamaah pasti melakukan bid'ah. Ya, coba cari aja yang suka ke dukun. Banyak di anak Betawi sini atau Sunda atau Jawa atau mana, semua suku ada. Diam-diam ke dukun. Pengasihan. Ya. Pesugihan dan lain-lain. Dengan hal-hal tertentu syarat. Itu kemudian akan menjadi anti ngaji, anti sholat berjamaah, bahkan anti sholat sekalipun. Nah, kalau kayak gini nih susah. Dia di ruqyah pun gak bakal mau. Ada perukiah, kabur dia. Ada azan, nah kalau misalnya ada azan sampai dia kayak gini, berarti benar itu. Nah, itu cari tahu gimana kasusnya dulu, gagatnya. Kalau memang dia antinya itu sampai anti sekali, berarti ada sesuatu ini, sesuatu yang mistis di sini. Tapi kalau misalnya memang didikan, nah ini harus sabar. Kalau mistis itu, ya bagaimanapun. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ketemu jimat hancurkan saja jimatnya. Tapi saya wallahu alam ini tentang penanya bagaimana Pak kondisinya. Maksudnya apa ini, bagaimana? Waalaikumsalam. Bagaimana urutan berdoa dalam sujud, maksudnya gimana? Subhan rabbiyal a'la. Apakah tetap membaca selawat atau boleh tidak membacanya, maksudnya gimana? Saya enggak ngerti. Hah? Ya, jika ada doa lain dalam sujud, misalnya kita ingin berdoa ya dalam sholat, boleh berdoa dalam sholat ketika sujud terakhir misalnya. Dan itu adalah sesuatu yang sunnah. Ketika kita bersujud disunahkan untuk memanjangkan, ya itu lebih baik ketika kita sholat sendiri memanjangkan, kemudian akfiru fid du'a, apa, perbanyak di dalamnya doa ya. Tetapi kalau saya pribadi lebih mengambil pendapat doa yang maksurah kalau dalam sholat, bukan doa buatan sendiri. Nah sekarang sholat itu maksurah bukan? Maksurah, ada asarnya, ada asarnya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ada asarnya, ada perintahnya. Nah, gak masalah insya Allah. Nomor dua, apakah doa yang diucapkan hanya dalam hati bisa terkabul? Bisa, bisa terkabul. Karena intinya adalah hati. Intinya adalah hati kita. Tetapi tetap yang jauh lebih terkabul adalah dengan hati dan dilafalkan. Apa hukum emotikon dalam aplikasi smartphone? Hukum emotikon dalam aplikasi smartphone, jika mengharapkan gambar secara mutlak, maka itu mutlak haram. Namun bagi yang membolehkan dalam kondisi tertentu, maka itu boleh dengan alasan bahwasanya yang membuat gambar itu bukan kita. Ngerti gak? Melainkan kita sekadar menaruh gambar. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri dalam salah satu majelis beliau waktu saya di ikutan di Pondok Pesantren Ibnu Hajar. Beliau berkata, emoticon dalam aplikasi smartphone itu kita kan tinggal tekan dan kita sebagaimana foto. Ya enggak? Iya. Itu bagi yang menghalalkan atau membolehkan, merukhsahkan. Udah, kita enggak mau bikin gambar diedit, kita bikin gambar muka enggak, ya? Enggak. Kita cuman tek taruh tek tek tek ya, terus apa gitu misalnya. Itu bagi yang menganggapnya boleh. Tapi bagi yang menganggapnya haram, tentu itu masuk haram. Maksudnya menganggap foto itu haram, itu termasuk haram. Berapa menit lagi, Azan? Bagaimana menghadapi sifat sikap orang-orang kafir yang sudah memberi statement buruk kepada bangsa-bangsa Arab dan Islam? Kuna kasus, apa nih kuna kasus ini? TKI, Perang Negara-Negara Islam, dan lain-lain. Kalau misalnya nanti gak bisa bersikap, udah diem aja. Jangan memperkeruh. Kalau gak punya pendapat, gak punya argumen yang bisa membuat mereka sedikit berpikir, gak usah, diemin aja. Urus hal lain. Misalnya urus suami yang gak bisa sholat misalnya, atau gimana, itu lebih baik. Kapan saja kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar, di sekarang misalnya sore, setelah asar sampai menjelang maghrib, dan juga di pagi hari dengan waktu yang panjang sekali. Tapi bukan berarti itu membaca Sayyidul Istighfar berapa kali? Hah? Dengan keyakinan di hati, meyakininya, berarti harus paham dulu. Tapi bukan berarti di selain waktu itu kita gak boleh, dan kita harus satu doang gitu, gak juga. Boleh 3, 10, terserah. Yang penting zikir. Ya. Tapi kita teruskan insyaallah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.